Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Durusul Lughah Arabiyyah jilid yang ke 1 atau jilid pertama. Sekarang kita memasuki pelajaran yang baru, Ad-Darsus Samina Asyar, pelajaran yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Pelajaran yang ke-18 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang isim yang dikenal dengan isim mustanna. Penjelasan mengenai isim al-mustanna, pelajaran yang ke-18. Sudah kita jelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwasanya isim mustanna adalah isim yang menunjukkan apa? Menunjukkan dua, baik laki-laki maupun wanita, muzakkar ataupun muannas. Kemudian tanda isim mustanna adalah akhirnya ditambahi alif dan nun. Perhatikan baik-baik agar tidak gagal faham. Cara membuatnya mudah sekali, cuman sulit bagi orang yang tidak perhatian atau tidak faham. Contohnya ini, kitabun. Kitabun ini istilahnya dalam ilmu bahasa Arab adalah isim mufrad. Isim mufrad itu yang menunjukkan tunggal atau satu, isim mufrad. Kalau ingin dijadikan mustanna, perhatikan baik-baik caranya. Kita ditambahi apa? Alif dan nun. Tambahkan alif dan nun. Nah, jadi kita bani. Semula ba-nya ini dhammah, langsung diharokati fathah. Jangan kita buani, tapi kita bani. Langsung apa berubah jadi fathah. Paham ya? Qalamun, qalamani. Ya kan, mimnya langsung fathah itu kan? Mimnya, ewa. Contohnya lagi, sabburatun, sabburatani. Paham ya? Sabburatani. Babun, babani. Intinya antum harus ingat baik-baik, dhammah yang di atas huruf akhir tersebut berubah menjadi fathah, ditambahkan alif dan nun. Selesai. Berubah menjadi fathah, ditambahkan alif dan nun. Contohnya antum sekarang sudah dikasih tahu teorinya. Kittun, apa artinya kittun? Kucing. Coba dua kucing. Belum bisa. Dua kucing, caranya ingat-ingat. Yang semula ditambah ba-nya, kemudian kalau dijadikan mustanna ditambah alif dan nun. Setelah ditambah alif dan nun, ba-nya ini yang semula dhammah jadi fathah, lihat nih. Ininya berubah jadi fathah nanti. Kitabani, bukan kitabun lagi, sudah berubah, bukan kitabun lagi. Harus difathah ini, harus wajib hukumnya. Kitun berarti ini caranya, antum lihat caranya ini. Kitun, tak tuliskan biar antum paham. Harus paham ini, enggak boleh enggak paham, harus paham. Kitun, dah antum proses seperti ini caranya. Kitun dari apa? Hah? Kitani, mudah sekali. Ini tinggal antum buang. Hah, diganti fathah. Tambah apa? Alif nun, kitani. Hirun, jadi apa? Hirun. Hirun, jadi apa? Hirani. Mudah kan? Komisun, jadi apa? Antum? Komisun. Coba diubah menjadi mustanna. Komisani, ewa. Agak sedikit ya biar kedengaran ya. Komisani, ewa. Antum. Nah, barakallahu fikum. Kunfudun, kunfudun. Jadi apa? Kunfudani. Paham ya? Dhi'bun. Ewa. Kemudian akrabun. Akrabani. Kemudian kolang suwatun, kolang suwatani. Kemudian bilatun, Milatani, kisatun, ewa, mirwahatun, ewa. Mudah kan? Jadi caranya, antum lihat baik-baik caranya. Isim tadi itu yang semula sebelum kemasukan alif dan nun, perhatikan ini akhirnya domah atau enggak? Domah. Domahnya dibuang, buang, diasingkan, di domah. Domahnya dibuang, domahnya tadi itu diganti fathah. Hirani, kitabani, kitani. Mudah ya, kita lihat. Qala al-mu'allifu ashabahullah al-musanna. Jadi isim itu kalau dilihat dari pembagiannya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Al-ismu min haythul adad. Isim itu ditinjau dari si adat jumlahnya terbagi menjadi tiga. Paham ya? Terbagi menjadi tiga. Apa itu? Isim mufrad. Isim musanna. Isim jamak. Mufrad, musanna, jamak. Paham ya? Isim ditinjau dari si adat jumlahnya terbagi menjadi tiga. Mufrad itu menunjukkan tunggal, satu. Musanna menunjukkan dua. Jamak menunjukkan apa? Lebih dari apa? Lebih daripada dua. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Sampai sana, lebih dari dua. Paham ya? Nah, jadi jamak itu menunjukkan lebih dari dua. Nah, sekarang pembahasan kita masalah musanna. Masalah apa? Musanna. Musanna itu adalah, kita lihat sini, al-musanna madalla ala tsnaini aw tsnataini lil aqil wa ru'aqil. Perhatikan baik-baik biar tidak gagal faham. Musanna itu adalah madalla ala tsnaini aw tsnataini lil aqil wa ru'aqil. Musanna itu adalah isim yang menunjukkan dua, baik untuk muzakkar atau muannas. Muzakkar contohnya ini. Contohnya ini, kitabun. Muzakkar kan? Jadi kitabani. Ya, menjadi apa? Kitabani di situ. Naam. Kemudian kalau yang muannas contohnya, contohnya sa'atun. Sa'atani. Nah, ini muannas. Paham belum? Sa'atun kan muannas, ada ta' marbutahnya. Kita lihat. Baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Yang berakal seperti apa contohnya? Seperti apa contohnya yang berakal? Zaidun. Zaid berakal enggak? Zaid berakal enggak? Irsyad. Zaid berakal enggak Zaidun? Berakal. Nah, Zaidun itu berakal laki-laki nih. Kalau diubah menjadi musanna ditambahkan alif dan nun. Zaidani. Paham? Yang muannas contohnya apa? Muannas berakal. Khadijatu. Khadijatani. Paham ya? Nah, sekarang muzakkar yang tidak berakal contohnya apa? Babun, pintu. Babun, muzakkar, enggak berakal. Pintu berakal enggak? Enggak berakal. Nah, babani. Sekarang dikun. Apa dikun? Ayam jantan berakal enggak? Yang di kepalanya itu apa itu? Penyakal berarti kan? Iya kan? Yang di kepalanya itu apa? Yang putih-putih itu kalau dimakan enak itu. Otak. Otak itu bukan akal ya. Otak itu bukan akal, paham ya? Jadi jangan sampai keliru. Ayam itu punya otak tapi nggak punya akal. Kalau kita punya akal, punya otak, paham ya? Bedakan. Nah, sekarang dikun, dikani, ditambahkan apa? Alif dan nun. Contohnya sekarang yang tidak berakal tapi muannas. Contohnya apa? Ibrahim. Apa? Bakaratun. Bakaratun enggak berakal loh. Enggak berakal. Bakaratun enggak berakal dia ya. Muannas. Nah, itu nanti bakaratani. Bakaratani kan itu. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Paham soalnya ya? Kita lihat sini. Al-aqil contohnya berakal, untuk perhatikan baik-baik yang contoh berakal. Rajulun, rajulani. Imra'atun, imra'atani. Waladun, waladani. Bintun, bintani. Akhun, akhwani. Artinya tahu semuanya insyaallah ya. Artinya tahu semuanya insyaallah ya. Hewa. Ghairul aqil, contoh yang tidak berakal. Qalamun qalamani, sa'atun sa'atani, riyalun riyalani. Apa itu riyal? Riyalun apa riyal? Makanan atau bukan? Minuman atau makanan? Riyal itu ya. Minuman atau makanan? Antum? Minuman atau makanan? Apa? Eh? Apa? Uang Arab. Ya, nah, riyal mata uang Arab. Arab Saudian riyal, Yaman juga riyalan itu. Ewa, riyal itu adalah mata uang. Riyalun riyalani, hurfatun kamar, hurfatani. Mudah soalnya ini ya. Nanti PR-nya ada juga, cuman ini difahami baik-baik. Amsilatun lil musanna. Contoh-contoh untuk musanna sekarang. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Khalid mempunyai dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ini contohnya. Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimah mempunyai dua anak kecil. Mempunyai apa? Dua anak kecil. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Aku memiliki dua mata dan dua telinga dan dua tangan dan dua kaki. Salatul fajri rak'atani. Salat fajar itu dua rakaat. Salat fajar itu berapa rakaat? Dua rakaat. Nah, di situ semuanya sudah kami jelaskan. Musanna itu adalah isim kata benda yang menunjukkan dua, baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Kemudian cara mengubahnya ditambahkan alif dan nun. Paham ya? Ditambahkan alif dan nun. Khalidun satu orang. Kalau dua orang Khalid, Khalidani. Muhammadun satu orang. Kalau dua orang Muhammad, Muhammadani. Ahsan, Muhammadani. Itu namanya apa? Isim musanna. Isim musanna. Kalau jamak itu menunjukkan lebih dari dua. Kalau jamak menunjukkan lebih dari dua. Jamak ini pun nanti rinciannya kami akan sebutkan pada pembahasannya insyaallah taala. Kalau disebutkan nanti, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak mu'anas salim, ada jamak taksir. Itu pembahasannya insyaallah taala. Kalau Allah taala mudahkan, besok ana cuplikkan di sini, ana sebutkan secara globalnya biar antum tahu apa itu jamak mudzakkar salim, apa itu jamak mu'anas salim, dan apa itu jamak taksir. Karena itu penting. Karena sekarang kita berada di detik-detik akhir daripada kitab ini ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu antum pahami baik-baik biar tidak gagal paham. Setelah selesai kitab ini nanti, insya Allah anak akan ajarkan bagi para pemula yang kira-kira sudah bisa, nggak perlu ikut nggak masalah, karena benar-benar untuk pemula, paham ya? Anak awali dari awal pembahasan masalah pembagian isim, pembagian fiil, pembagian huruf, kemudian isim itu terbagi menjadi berapa, itu nanti akan anak sebutan sini. Kalau ikut pun nggak masalah juga, ikut pun nggak masalah juga, tafadhal. Cuma nanti anak ringkaskan sendiri. Setiap hari ada pelajaran, tapi anak ringkas sendiri, antum cukup membawa buku tulis, mencatat apa yang anak catatkan di sini sebagai gambaran sebelum masuk ke jilid yang kedua. Sebelum masuk ke jilid yang kedua, anak barakallahu fikum. Kesimpulannya, pelajaran malam hari ini kita baru mengambil apa? Mengambil isim musanna. Isim musanna tadi kata benda yang menunjukkan berapa tadi? Ubay dua, baik lelaki maupun wanita, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Tandanya apa tadi irsyad? Di akhirnya ditambahi apa? Ewa, ditambahkan alif dan nun. Ditambahkan alif dan nun. Kata benda yang menunjukkan lebih dari dua namanya apa? Jamak. Kata benda yang menunjukkan satu atau tunggal namanya apa? Mufrad. Kata benda yang menunjukkan dua namanya apa? Musanna. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu salamatal afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin.